Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'ukbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima liqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'di. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kita sami binaringan rahmat saged nerasaken aktivitas pengosan menika. Kemudian dan kita sami ngaos rawuh wonten ing majelis menika dipun caketa dening Allah kados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Kemudian dan kita sami ngaos caketa nanti ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirat. Kula saking menika sak derengipun kita nglajengaken pengaosan lan pengiringan monggo kita sami bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka iliman nafi'ah ya zalikulali wal ikram. Rabbi hibini ilma wa wasi'ziya rizki wa barikli fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan yaulunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ya minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Sahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, terus tiang sing pun bener-bener masuk wonten ing wilayah kehambaan, masuk wonten ing wilayah keakraban dumateng Allah menika sangat terhormat. Ning sak wangsulipun tiang sing lepas saking menika wa amma man adaha ulai fahum abidu nufusihim as-sahwaniyah. Amma man ana puno tai wong ada haula ikang sak liyane mengkono-mengkono wong sing dadi kawulane Allah iku fahum mongko utawi man iku abidi nufusihim dadi kawulane pira-pira nafsune man astahwani atikang bentuk tahwan. Jadi sing tinggu ukuran itu betul soal salah bener elek apik. Tapi sing tinggi ukuran seneng apa ora. Nah, ini gue aku seneng nih, lombok nyabrang laut tak parah nih, mudah gunung nggak parah nih, seneng ya. Jadi nih di situ ini jasa apa ora. Jadi dia itu diperjudak oleh kesenangannya sendiri. Jadi hobi menjauh nih, hobi memanjat gunung. Ini apa? Ya ya piro ae iki oleh apa bareng-bareng mencet pas gendera ning guru. Terus nah, itu kalau memang dia niatnya itu memang benar-benar ingin menjadi hamba Allah, enggak masalah. Tapi ini kan sekedar gitu. Saya telah menaklukkan gunung. Gunung itu ditakluk loh. Ini benar-benar artinya. Itu hanya kesenangan. Sampai melalui kudu hati-hati. Gak jeneh apa tuh? Wong ibadah. Mana itu nanti di keluar terang ini. Jadi wong ibadah ini sebenarnya orang kok soal itu minta apa yang dilakukan ini jadi orang-orang ini itu namanya ekspresinya naon ya. Tapi yang diterang ini mulai kalau wau orang zina, orang aneh kejoyon itu namanya ekspresi, maksudnya penampilannya wujudan itu minta tapi tak jadi itu jadi soal itu bonggole kenapa tak kok bisa muncul lakon yang abek lah jadi karena banyak yang bonggol yang sebenarnya iman lah sing jenenge iman itu mesti meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Nafsu niku napa to? Nafsu itu adalah kedirian. Kedirian, kedirian itu ya keakuan. Titik-titik aku, titiknya aku waktu itu. Sampai untuk memutuskan pun dia minta dia yang memutuskan. Ini itu jenenge keakuan. Nah, wong sing pun kena penyakit keakuan waktu itu. Maka dia tidak menjadi hamba Allah tapi menjadi hamba akunya sendiri. Sampai upamanya ayat perintah salat itu dia disaring sih. Nah, aku cocok sama orang lah, aku gak cocok ya budal. Nah, aku cocok ya budal. Betul-betul ini mau jauh nih. Berkoro dia kelas. Kalau tak mer masjid ini jamaahnya masjid pun emang. Wah, jamaahnya ini. Jadi ini nyembah apa? Ini lho kok terus lah imame wong iku terus kowe mau salat tapi lah imame kok kowe gelem ning perkara mbok saring anggo nafsu ngono iki. Iku ana apa ngono iki? Iki ngitung ngono iki apa? Sing mutu iki ngapa kok malah lah iku sing imame ya aku tak melok jamaah. Tapi lah sing imame sing iku mau aku lho. Kok malah terus diri-diri ngene ya terus hukum jamaah beda-beda lho iki. Dengar tadi kok sakit terjadi ya. Itu kalau di urut orang yang model begitu sebenarnya dia tidak menghormati Allah tapi dia menghormati diri sendiri. Aku kok tinggi ya betul dan yang ini mata Fatihah luwe fasih timbang kono pelo aku kan makmum ya betul lagi ini berarti yang dihitung orang kok soal ketunduan yang Allah tapi yang dihitung mengapa saya tidak dapat tempat terhormat itu yang dimaksud abudun nufus. Dia sebenarnya tidak menjadi hambanya Allah, tapi hamba diri sendiri. Walaupun itu lakonnya, itu lakonnya salah. Ya, mulanya bentuk lakon itu tidak bisa jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah ketundukan nurani terhadap Allah sampai perlu aku itu harus tunduk kepada Allah. Ya, tapi siang sing mateni wong sing diceritakne nggih, sing asale 90 sampai genep 100. Mengapa kok sampai dia punya kemauan lari menuju kepada desa yang dituju tadi? Itu kan sangat ketundukan dia kepada Allah. Nek menurut kepentingan dia loh, aku yang mateni wong iso kok. Ya apa pentingnya aku sujud-sujud? Ya ini apa pentingnya aku salat sujud-sujud? Enggak ada pentingnya. Jadi lek tapi karena dia tunduk hati nuranimu yang tunduk. Sampai posisi pilihannya sendiri pun dia enggak milih. Biar Allah yang milih. Jadi akhirnya menjadi kekuatan keimanan yang luar biasa. Nufus asahwani. Terus upomo gak nufus asahwani ya mungkin dia berani sengsara, melek, mengiri, adoh, rialat. Itu mungkin mulai nom karena usaha enak unan-unan yang mantep yang pikirannya rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Karena saya ingin pandai dan saya ingin kaya, maka saya harus berhemat, tak hemat-hemate. rajin tak rajin rajine koncone turu mbek melek maca buku, koncone jajan mbek ngempet ora wani mangan sampai ususe klek. Wah, itu secara syahwat dia enggak nuruti, secara nafsu mungkin dia enggak nuruti, tapi ternyata dia diperbudak oleh bagian dunia. Wong kita ceritanya yang mayat, aku kepengen jadi wong sing pinter, kabeh wong sing takluk karo aku, hormat aku, anak itu kan bijak tapi pinter banget. Ya kita memang sekedar balas dendam. Nang perkara biyen bapake iki tau duwe wong sugih, tau duwe wong pinter. Aku dadi anak bapak ora trimo. Aku kudu iso naklukno anake kok. Ngoten iki. Sampai ya nek marane ngene. Wong tuwa. Ngoten lho. Anu Pak, sampeyan nek kepengin di wong akeh dihormati wae sampeyan kudu ada alat. Ngene iki coba montrone iki sun amatek ati. Ati-ati mengiri. Sopo nyawang ingsun mesti bakal kelepek-kelepek. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini Bu. Ini kula diangen-angen. Mereka sebenarnya juga enggak memenuhi syahwat. Tapi ternyata puncak cita-cita mereka itu hanya khudud. Kepentingan yang akan kembali kepada diri sendiri dan itu dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah dia wong mbok yo ben. Aku memiliki poso, siado, wiridan, ngalah. Ini juga kok masalah apa-apa ya. Pokoknya supaya disuruh wiridan marah aku. Soal jatuh, gak jatuh aku orang urut. Jadi pun bener-bener nol. Ini sih jenis Ibadur Rahman. Lihat sih buat Ibadur Rahman, ingat ini sih. Malah, ini kamu, sok-sok ini. Ini kita atah kasus ini. Itu asal ini. Ini toriqoh itu maknanya jalan menuju ke Allah. Karena jadi kepentingan dunia ini, malah toriqoh itu direbutan kebijikan. Nah itu zaman abai, ini itu benar lakonnya toriqoh. Ini itu juga putra, ini rebutan kebijikan karo mantune. Ini itu juga bisa enak kok. Ini jadi antamaktu, waridoka matlubi. Lah kok perkara nek murid salaman rono suan rono kok keloro ati lho niku ya. Sak jenenge iki nyembah apa kok ya ben. Lha ngono niku iki. Mboten usah dianu lah ya. Sak jenenge ora perlu terjadi. Mengapa itu sampai terjadi? Ya karena itu orang nyembah Gusti Allah. Ya tu ulama Allah ilahan akhor min wa'u. Ya. Allah Ta'ala dawakan apa ro'aita manikta khoda ilahahu hawahu. Ngerti? Apa kau yang tahu roh ceritanya? Wong sing ikta khoda ilahahu hawahu. Ikta khoda ngalap sopaman ilahahu yang jadi pengeran man. Ijala pengeran ini hawahu kesenangannya. Ternyata kesenangan itu bisa menjadi Tuhan. Lalu diikuti seluruh perintahnya dan dia gak berani maksiat terhadap kesenangan itu. Sekali kesenangan itu merintah. Kalau gak wani ngijul itu mutus nih pokoknya gue lagi kepengen tena untuk minggu ngoro di rumah itu itu minggu ini juga gak ya karena kesenangan nih murah wani, jajani waktu gak wani ganti lah, ganti lah pokoknya jam 10, lagi keluar jam 10 aku semua metu sampai ini diancam ngonotak itu loh, masya Allah jam itu terus geradak-geradak itu jam itu, ya itu kok ada jam itu loh ya, tapi ya, diancam Gusti Allah itu orang wadid dah jangan orang wadid dah ya, pokoknya ya Allah sholah, itu kisah Allah mana perlu ditutup, itu gitu loh itu jangan orang ngadang, itu luar nama gue loh, itu gara ya, lihat diancam Gusti Allah orang wadid tapi lihat diancam itu kesenangan ngonotak mengkelangan kesenangan dulu loh itu banyak yang karu-karuan ternyata kalau gini jadi ini contoh yang biasa dialami orang sepuh-sepuh gitu dikong kan lepas alah sebetulnya mantu ya mantu orang lain terus diijati kok begitu ya udah sebetulnya mantu tapi apa ya kaya soal mantu dijauh gitu jadi persoalan yang lebih penting daripada selain itu. seakan-akan seluruh potensi kegiatan aktivitas gondo dunia hawa silakat macam-macam itu dikerahkan semua untuk iya supaya lah kembali cair mantu sebat ya apa ya oleh hari ini ya raisa ini tak jadul diurut urut dan main kesenangan jadi olah soal kepentingan lagi nya tidak tapi ya iya kata-kata itu ngasak ya itu yang sekedar lagi kayak diurut-urut itu jangan mek-mek wakah gila meluang lah apa toh wakah gila meluang iya tapi ya gak wakah gila meluang woi bantu atau mbaharap adik mantu pertama kok gak sebelum ramek mek meneng-meneng karena jangan wakah gitu uang buat iya loh wajib gila ini kalau aku tak lho kamu tentang sampai sawah gitu sampai wani lek perlu ya masuk gak kedol sawah ya sertifikatnya lebok nebang oleh kredit di diri jawa dengan harapan oleh jiwa nakah ya biasa kabar ini tuh lek dihitung itu misalnya memang persoalannya apa tuh dia gede anak wah kalau di jawa tamunya ulang-ulangan wah ya paling apa ingin oleh wah wah ini gak posisian paling nekak no hadat alwi dia pengen lah, wuhh, itu ikut tak lah jadi apa tuh di sini, yuk ada apa-apaan ya ya bang ya pas atas tuh ya gitu ya masya Allah, itu loh, dia langsung mengungkap ke diri ya ini dia sangat kuat, itu kuat-kuat ya ini gue juga siapa enak, lo ngomong gue enak kontor tau gue seorang orang ketundang keliwatan yang jalan ngapura kena sejar tuh ya sepurane kan iya keadaan yang memaksa itu penting juga gue singa noel lain lo jadi ngantem selamat anak putuku paringi manfaat barokah kalau disini kalau eh sejar tuh ya itu ya pokok mesti isi kecil-kecil namung perintahkan di Nabi ya awlin walau bujatin jauh ya selamatan walimah kenapa mengerti sisi nah ukurannya orang Arab ini mengerti sisi ya cara mengerti ah sebabnya ingon-ingon mengerti sisi cara mereka menjadi umum maksudnya orang itu 50-an atau misalnya itu biasa cara mereka kayak anggur uang bisa di kandang titik 10, 5, 6 itu kan mau umum lah ya misalnya selamatan bilang titik bintang nonton gue coba tengen tiga aku mau sedikit ini gue langgar ya enggak ya. Ngeten niku kula nate njuk pendapat ngeten nggih. Mantul teng kula iki. Ya jal kok iso ben nek mantul yo ngoten lho. Ya yo mbo yo sok ngeten wae aku yo ora mantul. Iki aja niku kula maksud apa to? Ternyata logika-logika kula panjenengan. Nek kula dipol pol pol pol pol pol. Wah, itu motivasinya ternyata bukan Allah. Motivasinya nek yo ora pantes. Iya gitu juga. Termasuk nanti aku kata-kata pulang ya, nak pas ngoreksi, pas ngoreksi, nah, itu pas ngoreksi, pas ngoreksi, itu lah ngoreksi awak ngoreksi. Ini apa tuh, harus jual pengajar, itu yang gugu, boleh kelambi, itu ngoreksi, itu gak apa. Terus kok terus paling beri motivasi, wah ini memang Pak Mayangkara berjumlah kok, yang ini Pak Gahi, wah, gak mau Pak Gahi, apa? Kok mesti beli ambisi, pokoknya setiap saya tampil harus bisa, gitu-gitu. Dan ini motivasi apa tau ngomong gitu, yuk. Padahal nanti aku jenengan, misalnya pemenang orang lanang-lanang ya, itu orang patah merasakan loh, jen. Ya, yang selesai titan itu mau wedok cuma aneh, gitu ya, gitu. Mau wedok itu titan. Dan ini dia yang kayak si guru, itu pondok putri, itu sama berah, gitu ya. Dan itu murid Tuhan itu sih, ngerintik, gitu. Wah, apa? Bosa mau sarung iku, ya. Tapi itu bisa, kok. Merasakan sarung iku, gitu. Gue sesuatu yang jenis sarung aku itu. Ini tuh, saya kan saya enten jenis ikan ini. Tapi kok mesti ikan apa ya kena apa dong? Yang penting kayak suci, bersih. Kok mesti itu harus tampil bijak, itu gak apa. Nah itulah, tuntutan-tuntutan nafsu, tuntutan-tuntutan hawa. Seakan-akan yang namanya kesenangan, itu menjadi barometer, menjadi puncak seluruh sukses. Padahal gak bijak. Mereka juga mau nyatanya yang menjauh lho ya, belak-belakan ngomong ya. Ini mantan wanyar, wadini sewane wolong juta, tukang riasnya 15 juta, sewa gedini seket juta. Jadi ini gue harus sakmer sini pisan ngomong ini kok. Ya apa mantan itu bisa nama mersi, kita kayak nih. Kok mesti di sini mobil sing apik anu. Padahal iku pokoke apa lek arep difoto, disetting, di kenang-kenangan lan tentu ada ya. Ya tapi lantai ini kira wis mlebu kamar malah ijo lho, Pak. Lagi kan di sini lagi lucu, wah kok di sini. Nah, foto jane iki iso di muwe kat ning kelambi luar ngaran. Tapi kalau ada arep dicoboki mergo untuk memadu kasih saya yang sejati ini di sini lalu kau ujo. Ya, sama nangan-nangan coba. Ini mulai lagi. Bila kaji Nabi jawabnya tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ruya anu ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ta'isa siloko sopa abdud dinar kaulane dinar. Ta'isa siloko sopa abdud dirham kaulane dirham. Ya itu apa dengan bagaimana? Kaulane dinar itu siloko, kaulane dirham itu siloko. Lah mosok memperkara buru-buru sak ketrometet mboten mawon. Iki wis dimulai. Awake urung dirau kuwi iki dhewe iki terbebas. Wis dhewe iki terbebas. Semacam insyaallah sakit sawon nang karo mobil iki. Awak urung aktif iki mobil iki terbebas iki dhewe. Berarti mobil dari dhewe iki jalate. Lah ngene lagi. Iki bener-bener dadi kawulane bondo tenan. Dia jen melang-melang di pelalah dia turun yang jogo-jogo mah, temen-temen ngomongnya selamat gak jalan temen uang tapi dia masuk angin dia ngerti lagi itu juga dia jari, mah dia harus juga melindungi diri dia bilang kok malah dia malah ini jogo melindungi rumah lagi kual jen uang itu kok yang temen udah melepaker, omahnya dipaker jadi kok khawatir enak uang lagi, paker, pasti ya temen ramah-ramah yang mesti menjijat kan terus temboknya ini dia dikerame kan dan memakai tetap pasar ini belalah ini akeh itu ngendeknya sepeda itu 4 grip yang mbak ini itu resipen juga mbaknya kira-kira juga mereka khawatir yang kerame ke jual ini khawatir yang harap kerame itu di 4 grip pregner itu kemudian sepeda nih itu apa gunanya 4 grip di kerame kapungnya ngarep iki ana pring sing teng selengkah yo kendaraan sepeda wong. Nek kate ngono lah apa iki Pak Gripe lak yo weh. Iki iki kadang-kadang logikane wong sing mengabdi kepada dinar itu lucu. Logikanya lucu, iya. Jareke dhewe jelek dhuwit iku njeng enak nek awak. Tapi nyatane kwalik niku awake ora penak malah dinare sing disimpen. Nyelamat lo dinar sampai itu toh nyawa itu dulu lagi dipikir iya dong mulanya kita hila bila jauh dinar silah kok teman orang yang ngawulah naik dinar ngawulah naik dinar apa dinar ini dinar numpuk ini aku mau taman mati ya soal sudah dikaya orang dia gak anak lah nih karena jangan kalau dinar orang bisi anak ini segalanya orang itu dijoli, dimain, di ngombe, di mendem orang tuanya yang kubuan katuk oleh kesempiok desa ya itu timbangannya itu tidak usah dipenting nolah nopo sing ngenten itu amanat dan diserahnya datang sing butuh itu enak dan wahaulah utawi mengkono-mengkono abdud dinar kaulone nafsu itu hum utai haulah itu min abidil adat saking setengah saking kira-kira kaulane adat itungan. Pokoknya itu kan dimulai wakah janggal, dimulai situ merat dulu senyata bayi lari senyata pokoknya serba senyata, akah satu minggu ya al-maknayi al-makniyi nakan dikersakan kabeh dikolih kelawan di Allah Ta'ala Azza wa Jalla inna kullaman in kulluman kisamawati wal ardi illa ati rahmani abda lakot ahtohum wa'addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda in orano kulluman utai sabun-sabun wong disamawati dalam pira-pira langit wal ardilan bumi illa atir rahman kejobo mesti teko dengar sana pengirang abdan alih bagi kawwa siapapun sebenarnya di dunia, di langit, bumi ini, semua tunduk dan menjadi hamba Allah. Jadi lah anak uang orang tunduk jadi hamba Allah itu berarti mendiam. Secara alami, fisik, aturan hidupnya, ambekan, jantung berdenyut, melipat bisa terjadi, darah bisa mengalir. Itu semua adalah aturan Allah yang kita atur oleh tubuh itu. Tapi ketika ada perintah konsisten kok belum sujud, itu namanya mendiam. Adalah aturan fisiknya teratur, begitu aturan Allah. Ibadur Rahman, abdan lir Rahman. Kita juga di era mana perintah malah mementingkan sesuatu selain Allah, jadi harus kembali saluran ini. Ini fisik yang sehat, ambekan yang tertib, detak jantung yang normal. Syukur yang bisa dilengkak lengkuk, ini saya kan itu juga sujud, juga rukuk. Nah kok malah orang ini sekedar pengen nikmat mendunia, dia senam. Walah senam sama beroma kira-kira jam kuat. Tapi kalau terawih masuklah batang rokaat anjan, batang rokaat anjan. Itu sumbut. Lakot aso teman-teman yang menghitung sapa Allah hum'in yang manfi samawati wa'ad jalan teman-teman ngitung sapa Allah yang manfi samawati adhan kawan ngitung temenan wa kulluhum utai sekabiani manfi samawati iku atihi bakal teko in Allah yaumal kiamat in dalam dina kiamat fardhan halus satu per satu ujung dengan sowan dan pendengar sahabat Allah nanti satu-satu dan sama akan dimintai pertanggungan jawab. Izin tak kaya ambekan buat dia jauh. Izin tak kaya awak sehat buat dia jauh. Itu satu-satu. Dia pura mejun. Gitu. Alah gak rawat. Emangnya nanti itu ikut yang mesti rawat dia. Emangnya lu orang tau nyawang yang mejun. Jadi bibit dia ini orang kena. Ngerti itu. Sawa'un alaihim a'anggar tahun amlam tunggirum layuk ini. Sawa'un itu kodwe. Bukan jenis atau gak bukan jenis panjang. Gimana ini orang ngantri ya? Lagi ini gimana? Ini makanya ngaji ini orang ngejek dengan Isra Rahiman ya bos? Ngejek ini yang percaya-percaya waktu ini kemauan ya? Gila, yang mengalih ini sebelumnya, waklam yang ngerti ya sopa sila. Anahu saat temennya kelakuan itu laya tahaya uwara siap. Hadas tuluk. Ini iki ngambah ilahat berarti malikil muluk maring pangarsane malikil muluk. Ila liman kejaba kedua uang wafaka kang nulungi wa iman sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mulur Allah diparingi pitung lima arifati nafsi maring mengenal diri sendiri. Jadi modal pertama orang itu untuk mampu mengadakan perjalanan rohani menuju Allah itu setelah tahu posisi diri. Ya aku ini Allah. Jadi selama saya, aku kok lah, tidak menteng-teng aku, dengan ini orang itu. Tapi saya harus mulai ngerti. Iya, aku itu kagum. Itu baru nanti akan muncul kekuatan menuju kepada ketujuan di atas Allah SWT. Jadi pertama kali wong sing pikantuk pitulung saking Allah untuk bisa meningkatkan menjadi orang baik, itu yang harus muncul lebih dulu adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa pancen aku iki kawula siji. Nomor loro, ternyata sing tak lakoni selama iki ora pokro. Wa malan bareng rokibatkan nglakoni apa nafsu alaihi ngatasi ma bayane min madzami sifati saking pira-pira sifat sing tercela. Cara jawane ndelok citok lah. Ngiloni citoke dhewe iki ngilo. Wah, salah tiba juta uwi bengkerok kau nungui. Nah, wis ngoten niku mungkin terus budal adus. Nah, nek juta dhewe ora roh, ya kon adus ya moh. Jadi sebelum orang itu melangkah suluk pertama kali, yang menjadi pendorong awal adalah pengenalan diri sendiri. Bahwa dia itu seorang hamba, lalu mengenal diri sendiri sejumlah apa kekurangan-kekurangan saya. Kon ngerti watak dasar setiap apa yang dia lakukan itu selalu cenderung condong kepada yang jelek. Dan yang namanya nafsu selalu berusaha untuk menguasai kehidupan, tapi tidak mau dikuasai oleh yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Dasmundi, waman utai sopo wong ku arafa ngerti sopo man. Dalika yang mengkono-mengkono lakone ati ne dewi, nafsu ne dewi. Minafsi saking nafsu ne man. Laya zalu mongko ora gingsir-gingsir sopo man iku mutahiman curiga laha maring nafsu. Musi antur Allah dzunnahu ing penyonone man biha kelawan nafsune dhewe. Dia selalu curiga pada diri sendiri dan dia selalu suudzon pada diri sendiri. Gua aku ge elek niku. Niate ketok semangat men to. Biasane iki maca Quran iki aras-arasen. Iku maca Quran kok iso kaya wong maru. Ini niki jenenge apa? Perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai artinya apa yang mendorong dia? Itu yang harus dibenarkan. Tapi ojo kok terus Qurane sing dilereni ngono lho nggih. Kadang-kadang niku kula jenengan sing sering niku kan salah tembak ngoten. Wong sing salah ki niate sing dirubah lakune. Niate panggah salah mawon niki keliru terus. Nek sing salah niate sing kudu dibenerno nggih. Niate. Contone malah sing sering kula ngge conto pamane. Anak wong ndung ning ngene. Walah jari ora usah akeh-akeh, sithik lah sing penting ikhlas. Niku lak unen-unen sing ya napa nggih? Walah isuk plung mecet akeh-akeh lak gak ikhlas ora ana gunane. Sithik ora lak ikhlas. Niku unen-unen sing paradok. Anane kuwe ngetokno sithik ya mergo gak ikhlas. Ngoten lho sak jane. Lek kowe ikhlas tenan ngetokno mesti gak sithik. Betul lho kek. Jadi itu mengamping-ampingi hatimu aja. Sakjane sing muni sitilah lek ikhlas ngono kuwi sakjane atimu nafsumu melok nunut. Nunut kepentingan ketika pakai tameng topeng ikhlas itu tadi jadi benar. Sakjane maknane aku iki medit. Ben meditku ora ketara tak tutupan yang nganggo topeng ikhlas. Lho ngoten. Jadi ora kok terus aku wegah jari aku akeh-akeh wegah ya apa? Lah aku lek akeh terus malah pamer iki. Malah gak ikhlas aku tak sithik ae. Niki padha karo muni ngene, aku wong ikhlas lho, delok lho ikhlas aku. Lha padha ae. Bener kowe gak mamerno sedakohmu. Ora mamerno jari apa tak mamerno ikhlasmu. Berarti ora ikhlas. Ruwet nggih. Mulane soal nafsu harus dicurigai terus. Yang dicurigai bukan lakone apa tumindake amale sing apik. Sing dicurigai adalah tuntutane nafsu untuk oleh bagian dari apa yang dilakukan. Mergo apa yang dilakukan itu dudu bagiane nafsu, tapi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Lha sing sing penak piye? Ya tepak ya jari ayo sing akeh. Dene ati grundel, ya ati grundel kuwi sing kudu digandhen. Atine sing digandhen, dielingno aja ngono. Kadung ngumplungno jarian ning masjid 10.000 ya bene to. Ya pira-pira Gusti Allah gawe lali kowe iku mang sing mbok lebokno 10.000. Lha ngono ya alhamdulillah malah ngono kuwi jenenge kowe ikhlas tenan. Ora sengaja tapi malah ngamalmu apik. Tapi aku gelo, apa kok gelo ora melok duwe kok gelo. Jadi ya ati nafsu itu kudu digrenengi dhewe ngono. Jadi dhewe upama nek sing rekam ngono kira-kira ya apik ya nek grenang-greneng ngono. Lah iya lah tapi ya piye. Mosok terus dicokil kotak masjid ya ora pantes ngono. Lah tapi ya aku ya butuh tenan ya sakjane mau apa ora kadung kejegur ning kono ngono. Aku tuku rokok iso rong cepat lah iku malah iku mang keliru ae. Eh. Mestine sing dicemplungno 500 kari keliru sing 10.000 ae. Kari 500 yo rokok rong ler ngene wis. Ya ben to lah perkara ngene iki imane ngomong. Perkara ngono ora ngerokok apa sampe mati. Ya iya ya ora sampe mati. Ya, tapi yo gak nyekel duit yo piye. Iki kok grenang-grenang dhewe ngoten. Padahal kudu dicurigai nafsu niku. Akhidan khidrahu minhu. Wong sing mengenal diri, mengenal nafsu, pasti dia akan mengambil sikap untuk selalu hati-hati. Akhidan wong kang ngalap khidrohu ing kewaspadaane man minasake nafsu. Dia selalu waspada pada diri sendiri. Justru dia terlalu getol. Biasanya iki orang sampai nemen-nemen tahajud sampai duwinglak dikluk sampai di nganu ora orang ngereken waktu. Niku kudu dicurigai apa iki? Oh alah. Tibake duwe karep. Dek iki ngeser anake iku lho sing ning imam masjid kok kene. Kenalan ning alun-alun pas isih gosah tibake anake tamer masjid kono iko ngono. Ah iya percaya kok terus. Tapi piye cara lan kenal wis bingung wis tahajud kok wetu. Terus mergo kelingan jenenge sapa ngono terus di Fatihah. Biasane ra tau ilaha durati mulai ilaha durati. Bapak ibu era tau didongakne lho kok pacare didongakne. Kula hadirati Mbak Mardiyah Al-Fatihah. Walah, diulah maca Fatihah sampai ben kurang-kurange wuh ngoten. Dene mbok yo ya sing imbang yo ora salah ya mending duwe sirisiran terus diwacakno Fatihah mending lah timbang terus dijak maca ning ubalan kono terus mari ngono. Wis malah maksiat kabeh iku sik mending kaya mediane media Fatihah ngoten. Si luweh apik katimbang sing langsung maksiat, tapi itu celak perlu dicurigai, bukan soal Fatihahnya, tapi penggunaan Fatihah untuk sesuatu yang terlalu rendah. Nah itu mesti karepe nafsu. Nah itu harus dibenerkan. Nafsune sing dibenerno, duduk ngamale. Mau ngamale wis bener kok. Ngamale wis bener. Nek ora ngono, lek sampe ndek gak ngati-ati, nafsu itu tidak dicurigai dan dia tidak pernah suudzon kepada nafsunya, wa illa lamun ora wa qama qatumibo sapa wong tumibo fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan wa dzunubilan pira-pira dosa min haitsu la yasuru saking sekirane ora rumangsa wis nglakoni dosane gak rumangsa mboten mergo napa mergo ternyata ini niku wau dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Menyembah nafsunya tidak terasa. Bahwa ternyata dia itu tidak mengajar, tapi dia ternyata ingin menumpuk dirinya supaya dihormati murid-murid. Wangel itu. Lek ngono kuwi gak nyembah Gusti Allah, nyembah murid. Tak kira-kira murid sing salamet apa kandel ngono ya. Mbok hormati sampai kowe kesel-kesel ya mbok temoni, tapi lek kira-kira murid sing anake wong melarat sandalan jabet ngono ya salah ngono. Mengurus saya kono moni ya ngono to Ustaz. Nah niku ketara. Kalau ternyata untuk mengekang nafsu niku sulit. Nun saya lagi pengajian ngeten niki mboten peduli niki. Sing ngomong ya keterak, sing ngono ya keterak. Wis. Umpamane niku nggih dandan-dandan kok nggih. Dandan-dandan resik-resik niku kadang-kadang awake dhewe malah tengles. Masa resik-resik sing durusi liyane tok terus awake diumbar kotor ya ora pantes nggih. Dadi kaya kula iki wis blak-blakan mau lah wis. Elek diomongne elek, apik diomongne apik, umpamin sing kabeh belajar kok nggih. Tapi sing penting punya tekad untuk selalu napa? Ngepres nafsu. Itu harus ditekad. Mboten ngoten nggih. Dodro. Kadang persoalane sepele kados sing kula critane wau. Ming perkara ben jauh nggih, urutane namung sepele. Perkorone niku namung ingin tampil beda setiap saat. Pokoke anger-anger tampil kudu siji klambine, tampil kudu siji klambine. Berarti kan dina iki namung 7 dina to. Berarti aku kan kudu klambi 7 werna. Sarung 7 werna. Gitu nggih? Lah, akhire terus mongko dhuwit sing kanggo tuku ku ya akeh. Mrene klambi siji wene kabeh totale 50.000 kan kudu nduduk 350.000. Akhirnya terus delalah pas duit tenan, duit 350.000 tenan. Mergo arep dibuat tuku klambi 7 warna niku wae. Semoro-moro enak uang buta. Anu. My brother. Anak kuwo niku sakniki wayahe teh HP mbok duwe duit. Ini pun pas akhir mungkin lah mboten katut teh HP lah mboten saged ujian akhir mungkin. Masa ngono mbok kula niku ngambil artone. Mboten wis perang lho, Pak. Jadi yang duit kalau nggak itu saya katakan tak butuh kelambi. Jadi tangko ya butuh, mana gue knock nih, kata gue. Jadi kula ati gak dicurigai, gak dipolne sisan. Jane pentinge klambimu kuwi sak pira ta? Upama kowe ora klamben sing rupane seje apa sampe mati ning dalan kok piye? Iku jujurane dhewe awakmu. Ya, tapi kan kowe lek sampe ora gelem nyili duit wong butuh iku lak kowe berarti wis dadi wong medhi. Lah terus apa gunane? Nyatane sing kedunungan kepotokan diparani wong kerepotan delalah ya kowe duduk tanggamu sing sisih kuwi. Ya berarti kan sing nekane Gusti Allah. Berarti lagi diperintah. Ini perintah ya wena ngono. Jadi nafsune sing jero iku mbantah. Aja lah kula diwene lak gak setuju klambi ngono. Wis ora. Iku mesti lho, mesti ora-ora. Aku kiai kok lah. Sepenuhnya sepele iki. Enek minggu ae iki lho. Aku ki kiai. Kiai aku dulomang ini. Lah kok malah kita emang medite ilang, orang sudah medit, tapi selengke jadi kesombongan. Aku iki kiai, seakan-akan lek jenenge kiai kudu loman. Mleset neh niki. Astagfirullah. Keliru neh. Jadi ternyata untuk loman ora kok mergo kiai le. Ya ku diseneni neh. Niki omongan teng ati lho kula omong niki, kula rekam lho, kula tokne niki. Aku iki kiai kudu loman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora ngono, ora kok mergo kiai. Loman itu ada perintah Gusti Allah. Aja kok mergo kiai terus kowe loman. Kliru kuwi. Ya terus piye gak sida lho. Kliru neh, lek gak sida iki kliru neh. Lek gak sida lah berarti gak sida ngwehi kowe. Ya tetep sida diwene, diutangne kono. Tapi aja kok krana kiai. Ya krana pancen diperintah ngene lho, penak. Tapi ya, ya gue juga balik lagi, ramai medit neh. Kau tadi bleset nafsu ni, mesti siji mang dijak loman mau. Bosan ngoten melebu gelem loman, tapi jaluk bagian ben terhormat dari kiai. Kau tadi gue ngalih neh, jaluk bagian mana? Jadi banyak bleset ni gue angel. Dan ini kau buat dilatih, jadi gue ngawas jenengan, ngawas hati ini dewi. Ini gue keblocok keblowok lakoni dosa ora rumangsa. Kaya ngene lek diterusne lek dadi dosa. Aku iki kiai. Kiai kudu loman. Dadi nek gak kiai gak oleh loman. Bukan ngoten. Berarti kan dia sudah menfonis diri seakan-akan sayalah yang harus loman. Dobra kelingan. Nabi Sulaiman tahu duwe rasa sombong sithik akhirnya diuji karo Gusti Allah. Krono sakit subuh pengen menjamu seluruh makhluk sak dunia pengen dikai pangan kabeh karo Nabi Sulaiman. Krono sakit sifat lomane. Tapi lali lek urusan makhluk itu dudu urusane Nabi Sulaiman kan ngoten nggih. Nanti mireng to critane ngoten. Akhire kali Gusti Allah, ya wis kono. Ya wis kono. Wala niku sing jenenge pesta persiapan prasmanan niku wis pirang-pirang puluh bengi disiap nih, niku ternyata iwak kau laut sitok mawon, mangani ambengi Nabi Sulaiman dadal tek kabeh, akhirnya tamu-tamu diane dorauman. Jadi gula nun saya udah ngeleng lah, senajan kue loman suge, tapi ojo nun saya ojo kok terserakah ingin menyelesaikan seluruh masalah, juga nggak boleh, hati-hati. Keserakahanmu itu loh yang jadi soal. Orang kok soal lomanmu, lek lomanmu itu bener. Tapi bahwa lalu kelomanan itu kamu pakai ancik-ancik untuk meninggikan harga dirimu, nah itu yang enggak. Karena yang namanya kelomanan itu bukan bagianmu, tapi itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Yo ngono kok seakan-akan sing iso nyelesaikno persoalan bangsa itu saya. Kalau tidak saya enggak bisa, kemlarat men to. Bukan soal itu. Kalau soal kamu mau menyelesaikan soal bangsa, monggo itu namanya kepedulianmu pada bangsa. Tapi bahwa lalu kamu menfonis orang bahwa ini enggak bisa, harus mundur. Lu ngono kuwi lho segak apik. Begitu nggih. Ini bukan persoalan apa-apa. Kita kok terus enggak ridho enggak. Memang ini persoalan sulit. Karena persoalane wong akeh, persoalan kolektif, ya ayo to dipikir kolektif. Lek persoalan-persoalan pribadi ayo dipikir secara pribadi. Aja kok terus mun wala pokoke lek sing ngurusi ora aku ora dadi, tenan ora dadi. Ora iso kowe. Yo gak ngono ae, wong iki duwe persoalan dhewe-dhewe lah, duwe kemampuan dhewe-dhewe. Oh, mosok susi tok duwe Nun sewu ni podo-podo tukang, susu tok cilek ndak. Jadi tukang, tu sama lo ni. Tukang kok ndak, menunggu lek maku sing durak lah gaduk. Tukang susu sing cilik, menunggu cilik nak maku mengangkat palu serata gede sedek serak kuat. Tukang susu gede lemu kau aku ni lo. Lagi lah nyekel gaden kuat gede, paku dawa barang bisa ngecep ni. Lemang ane oker. Sing sitok. Tukang sing anu cilik, oh, tukang kok kelemon gedhen ngono kuwi apa ya kuat menek. Lho ngoten niku lho. Akhire melok-lokan ora ana bare to nggih. Kapan? Lah arep dandani omah kapan nek melok-lokan perkara tukang ngoten niku. Ya ayo to nek kowe rumangsa dadi tukang, lakukan apa yang terbaik menurut posisimu. Ojo terlalu ngontrol sing kenemenen. Sing penting lak wis ana pesene to. Iki kowe sing nata, kowe sing maku, kowe sing graji, lha iki sing nyiapne ondro wis genah kabeh apa to? Kok iso pendelian kaya ngono kuwi lho. Nah, mulo saka niku lak diurut-urut kan sakjane kok ikhlas ngono kuwi ora, itu namanya dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Maka efeknya, madorotnya itu jelas akan merembet kemana-mana. Jadi gue dihitung secara sosial. Tapi lebih dari itu, dia menyembah pada diri sendiri. Itu namanya sudah ngelir wakna Gusti Gusti Allah. Ila Sahibun Atolang yang mutakin wakot nabah dan teman-teman ngilengakan sopal mu'alifu kiai musonef kiai mu'alif rahimahullah ta'ala ala hadha yang ngatasi kiki soal soal curiga dengan nafsu ya baik dakwahkan ngaitin aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridu 'ani nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'ifatin adamu ridho minka 'anha. Aslu kulli maksiatin utai punjer pokoke saben-saben maksiat wa ghaflatin lan lali wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridho krana ridho anin nafsi saking nafsu. Suali wa aslu kulli taatin utawi asal usul pun jere saben-saben ketaatan. Wa yakdzatin lan kebangkitan gumregah wa ifatin lan penjagaan diri dari kemaksiatan iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira ora ridho minha anha saking nafsu. Setiap perbuatan taat itu pasti pusat awalnya adalah karena kita curiga pada nafsu. Sama nak sampai wani sholat, mereka sama nak curiga. Kita turu ini, gak itu salat. Kudu salat. Jadi kalau nak nafsu ni sholat direken jur salat, maka jadilah amal yang namanya sholat. Tapi lek nafsu ni usul urus sea, sholat subuh gue kan doa. Jam 4 luwe piro sih? Luwe 5 menit ya kok. Aku mau berdeloki tanggalan. Napa lek deloki tanggalan? Waktu sholat subuh kuwi entek jam 5 seberapa. Dadi iki ana 3 menit luwe. Turu sak seran wis ora ora ngoten iki. Turu ya turu tono turu tono. Turu ser. Digugah neh. Jam 4:30 kuwi lho. Walimung kodok itu jam 5 seprapat ini setengah 5 seprapat di kukasih tau yuk ngayal mereka nafsu ini itu dijarni ini aku mungkin sesalah kodok suwe-suwe gak salah subuh ini aku mau salah subuh ya mesti jam 6 jam 7 ngerti ini kadang saya nekat yang saya keliwat loh ya jam 5:30 masalah setengah 6 alah tapi wong salat kodok kuwi engko ya kenek wong kodok iku salat dhewe wektu kok. Ya malah mesisan ngoten. Lha niku kawitane wong wani melanggar niku nggih krana asale nafsune duwe usul dituruti. Ngoten. Nek nafsu duwe usul kudu dicurigai, apa kok kowe mau kudu dipaksa. Lha itu namanya mujahadah. Ngoten. Ora terima jihad tapi mujahadah. Memaksa diri sendiri. Curiga terhadap nafsunya. Jadi lah usul si tek untuk ditolak. Minimal mau kok. Kusik. Lapa kok pengen gini. Biasanya orang ini kok gini. Harus waspada betul. Begitu pula munculnya maksiat. Orang wani bangkang perintah Allah itu jadi karena usule nafsu. Mula salah satu trik, ini salah satu kiat bagaimana amal baik itu cepat terselenggara, aja disemayani. Ngoten. Kanjine Nabi lek pesen lek atimu wis ana krentek niat sing apik, enggal-enggal dilakoni, aja sampai ngenteni waktu kedua. Mergo lek waktu kedua muncul senajan terselenggara keapian kuwi, iku biasanya nafsu yang melok nunut numpak. Ngoten. Iki arep enek pengajian. Aku tak jariah 100.000 lah. Pas nyekel duit panjene, pas nyekel duit 100.000. Wis jariah 100.000. Tapi ora ndang diwene panitia. Wis ndang budal, wis sesuk-sesuk kena wong pengajian cek kurang seminggu ae kok. Besok sesuk wis mulai nafsu niku duwe usul. Sik to 100.000 ngono. Kepentinganmu iki cek pirang-pirang. Pengajian kan urusane wong akeh. Ana 100.000 wong, anggarane wis 1.000.000 kok. Iki jumlahe wong 1.000 kan yo. Jumlah jamaah masjid kene iki 1.000. Lek gelem urunan 1.000-1.000 kan yo wis cukup. Lah kowe kok urunan 100.000 dhewe lah kowe padha karo nyerakai wong 100. Iya yo. Kakehan 100.000 ngono. Tapi yo ora pantes aku sok. Aku sugih lah wong iki melarat tok. Mosok aku sugih mek. Saya ora ora pantes saya. Bisa ketahu ngono lah wis medun nang menyang. Nek ketahu. Iku mungkin lah bubrah kabeh. Ya. Yo metu saya ketahu, tapi yo wis ora ikhlas. Goro-goro dindindi. Jane lah nek enek panitia teko, anu Pak iki badan ten pengaosan jenenge badan nyumbang pinten? Mun kula nyumbang niki 100.000 ya. Nyah wis. Baru wis ditinggal, terus jadi pikir. Nek saged ngoten mengke seluruh keapian itu bisa cepat terselenggara. Lek gaus bahasane sakniki napa terkontaminasi, tercemar niat yang enggak bener, tercemar kepentingan-kepentingan nafsu sing wis melenceng. Sing mesthine muligi iso manteng ning Allah, nafsu melok nunut. Upama gelem kadang-kadang sok nek iblis sing pinter. Oh, bapak ya aja mek 100, bapak malah ngono malah kadang-kadang. Asalnya niat pertama, kertek pertama itu 100.000. Ini besok jam kedua, jam ketiga, waktu ketiga. Enak sih ngusul. Kertek yang jurun. Ya ampun 100.000. Wow. Tapi loh, sama ini aku kaji loh. Sama ini aku kaji, gak pantas loh 100.000. Ini 500 loh. Jadi mantu saman pengen jadi lurah. Wah, gak boleh. Saman cetil-cetil kok lah mantu nek iso dadi lurah. Ya wis. Ya bener muda. Dadi 500.000. Tapi ternyata sing 500.000 kuwi kanggo pelengkap kendaraane nafsu ingin wah itu tadi. Ya ngerti lho nggih. Dadi sing penak niku nek duwe kertek apa-apa sing pertama muncul yaitu cepat karena ilham. Kertek pertama itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, itu namanya taufik. Itu yang dituruti itu dari Allah. Tapi nek sing wis kedua, ketiga, keempat ngoten. Lah niku wis tahamburane wis macam-macam. Terus piye ya, motor leren gak ngamal. Ya kelirune. Jadi ngeleren gak ngamal berarti sampean purik ngoten. Wah angel terus purik. Ini bukan soal angel dan tidak angel ya. Niki persoalane meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengarahkan amal itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek pengin teliti sak teliti-telitine jenengan perjalanan rohani sak terusin niku pengin gampang, yang perlu sekali ditekan adalah kepentingan diri sendiri. Niku pancen punjere niku tok kok persoalan ini. Napa mawon lah anak-anak wong tukaran, anak-anak wong kemlelet, anak-anak wong gak rukun, anak-anak bojo lanang bojo wedok sampai pegatan, anak-anak. Walah semacam-macam niku punjere persoalane lah perkara nafsu. Coba lah nafsu niku manut karo Allah. Iki betene enten persoalan-persoalan sing gawat niku. Ya wajar lah melenceng-melenceng sithik tapi ndang balik. Kados gambaran masyarakat sing dicontohne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi para sahabat itu sampai punya kerelaan untuk biarkan aku tidak punya keputusan, tapi Rasulullah yang punya keputusan. Padahal jelas niku barang apik. Niku contoh bagaimana ketundukan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku, ini seorang sahabat sing ahli Quran. Suatu ketika niku nate ngawontenaken perjalanan. Perjalanan meliwati desa. Pas niku ngelak banget. Kira-kira enten wong 10 napa wong 7 ngoten. Pas ngelak luwe mampir teng desa niku niku njaluk nun saya njaluk mangan, njaluk ngombe ora enak sing wae. Wong sak desa niku jan cetil sak cetil-cetil niku. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud terus, ya saya mulai. Ngelak ya wis diempet sik. Nah, delalah bisa metutung jobo desa, anake lurae niku desa sing ditamoni kok anake lurah niku dientuk kula. Kula kadut to kula napa sing entuk. Ngono ku kulajet mboten kena ditambani. Akhirnya lurah niku sadar lek iku mang enek tamu bek menawa iku mang iso. Kan nyusul susulan tamu kok. Bisa disusul saestu Abdullah bin Mas'ud niku nggih bingung, iya aku duduk dokter, duduk tabib kok nambani wong dientuk kula. Akhirnya lebih banyak kali kan. Al-Fatihah tu lima kuriat lah. Fatihah wi kanggo apa ae. Saya itu terus diwacana Fatihah terus disebul pun waras. Sering kese cerita bangsa pun mulih kalih lurae digawani wedhus pirang-pirang. Nek cara sampean terus dikai sinten wedhus. Ya kula lho mboten mawon tapi sahabat Ibnu Mas'ud mboten wani. Mboten wani. Bangsa duki Madinah ajeng didom kali kanca-kanca lho kok dise aja didom sik iki jek urung jelas hukume nggawa wedhus ngene iki piye. Nah, akhire disowan Rasulullah ya gak apa-apa aku njaluk bagian wong Fatihah sing ijazahi aku kok lho ngoten jene. Lah niku maksud kula napa? Ternyata kemenangan sahabat sampai mulya niku karena sahabat tidak mau mementingkan diri sendiri, mendahulukan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedipun paring pitulung saged naklukaken nafsu dewi-dewi tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala dalil tabaraka wa sahbati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ma'allah wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.